أبتاه نورك للهدى كالنجم يهدي وجهتي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين من الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن أرسلنا نبي إن ربك نبي. بسم الله الرحمن الرحيم. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thulutsayil laili wa nisfahu wa thulutsahu wa ta'ifatum minal ladzina ma'ak wa wallahu yuqaddiru al-laila wan nahar. Nggih leres nggih. Nggih leres. Alima allan tuhsuhu fataba alaikum faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Alima an sayakunu minkum mardha wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaghuna min fadlillah wa akharuna yuqatiluna fi sabilillahi faqra'u ma tayassara minhu wa aqimus salata wa atuz zakah wa aqridullaha qardan hasana. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'indallah wa khairan wa 'azama ajra wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Terus niki singkate cerita bahwa Rasulullah niku diutus nglakoni qiyamul lail nggih. Terus kula baleni malih awal Rasulullah dados nabi niku namung diwajibaken qiyamul lail. Tapi qiyamul lail sing ekstrim gini ku hampir setengah malam. Ini ku jenengin apa? Kumil laila illa qalilan nisfahu awingkus minhu apa? Qalila. Jadi pertama kali kewajibane Rasulullah ngelakoni qiyamul lail niku minimal separuh. Niku mawon nak saged auzid alaihi nak iso ken napa tambah. Ini pun kalau terangkan kenapa Rasulullah dan qiyamul lail. Ko inna laka fin nahari sabhan tawila. Karena ketika siang, nggih. Niki perlu diperhatikan teng kiai-kiai ini. Ketika siang itu orang banyak kegiatan, sabhan napa? Tawila. Sabhan itu kegiatan. Misalnya sing dagang nggih dagang, sing tani nggih tani, sing mulang nggih mulang. Tapi apapun kerja itu termasuk ibadah, okay. Kerja itu termasuk apa? Ibadah. Tapi piyawai surah kerja itu surah kedunyan. Sebab itu enggak bisa ibadah sing bentuke kerja itu koyok nandingi keheningan malam menyangkut carane tumak ninai ati eling Allah Subhanahu napa wa ta'ala. Misalnya koyok kula jenengan kerja dagang ini cara Islam gak ibadah. Tapi satu ibadah sing piye wae iku dadekno panas. Sale transaksi rugi nggih ngeluh. Kowe golek badhe akeh-akeh jenenge kemrungsung. Rugi ya ngeluh. Intine itu sesuatu sing mboten mahdhuh, mboten murni. Benten nek iki amul lail. Sampean milih wiridan alhamdulillah nggih parek pangeran. Mergo suasanane syukur. Sampean milih wiridan astaghfirullah nggih eling pangeran tenanan. Mergo suasanane eling dosa. Sampean milih wiridan la ilaha illallah nggih ibadah. Mergo milih suasana tauhid. Lah wiridan bengi niki sing disebut pangeran innana syi'atal laili ya asyaddu wa aqwamu napa? Kila. Piye wae wektu bengi niki wektu sing paling pas ngeling Allah secara murni. Secara tulus. Ini wae kula bolak-balik matur, pilihan wiridan niku zaman Nabi itu macam-macam. Orang yang karaktere syukur kan milih alhamdulillah. Sing karaktere merasa dosa, merasa salah kan milih napa istighfar. Sing karaktere tauhid nggih milih la ilaha illallah. Karena orang tentu wis kegawa karaktere masing-masing. Sebab itu wiridan itu biasanya kalian kiai-kiai riyen zaman Basim Asari nganti saniki pun dipilihno sing jamek. Ini ku terus dibentuk tahlil. Tapi tahlil saniki ini pun kalah mbek hukum adat. Nah ini ulah balik ulah matur, hukum adat itu menjerumuskan. Enggak dong biasa. Kita mulai cilik nganti tuwek. Ciri utama wong soleh ku kiamul lel. Gini ku setengah tiga nopo jam tiga. Mergo ngendikane pangeran wabil asharihum yastau firu. Nah istighfar neng wektu sahur. Tapi tahu-tahu ana hukum adat istighosah kubro. Kerene nak neng lapangan. Kerene nak pangdam teko bupati teko. Lagi apa takor bobo keren-kerenan. Ukuran sukses nak bupati ini teko gubernure teko. Ya memang tidak jelek, tapi ya luwe apik dibanding ketoprak ngono ae. Tapi kan artinya bandingannya minimal sekali. Mergo aturan dasar istighfar tabwa bil asharihum yastau firu ning wektu sahur mereka melakukan istighfar. Quran nyifati tiyang sae nggih ngoten tata jawa junubuhum adil madoji yad'una rabbahum khaufau wa tama. Tata jawa dadi benggang apa junubuhum lambunge wong akeh anal madoji saking kon turu. Dadi nak dalu tangi mergo kepengin yad'una rabbahum khaufau wa tama. Allah nyifati tiyang sae nggih ngoten walladzina yabituna li rabbihim sujjatau akiyama. Ya bitun nginep bermalam. Orang yang setiap bermalamnya melakukan sujud. Tapi kemudian ada hukum adat. Memang baik, hukum adat itu baik. Misalnya tahlil bar maghrib, tahlil bal isya. Tapi kemudian ada yang terus ekstrim. Ini misalnya istighosah kubro nu running lapangan Kodam Jaya, ning lapangan Bojonegoro. Kerene meneh nek bupati teko, apa meneh presiden apa teko. Nah, kan terus ra jelas unsur takorupe ra nak ape ya ape tapi unsur takorupe ra jelas. Ra jelasnya nak ditakoki kowe iki hebat istighosah presiden teko kira-kira presiden ra teko apa jumlahe sakmono. Kira-kira daya tarike kepen istighfar nangis apa mergo engko ana presiden teko apa bupati teko. Ngono nak ra sedo teko nang gremeng. Ini masalah-masalah sing memang baik artinya dibanding nekano inul ya be wiridan. Tapi wiridan adat ngene iki aja menggantikan asal-usul wiridan sing anut aturane Rasulullah. Ngene iku nek wektu sahur. Di misale jenengan tahlilan bar maghrib, mun tahlilan bar isya iku aja sampe ngurangi jatah wiridan tengah malam karena itu wiridan sing asli sunnatun muttaba. Wiridan sing ana sanate ana silsi lah liyane iku gawean hukum adat kaya bar maghrib mergo wong bar kerja perhitungane rak perhitungan ngoten kena apa istighosah tahlilan bar maghrib mergo nek awan akeh wong kerja sing dadi asli hukum wiridan niku tetep innana syiatal laili hiya asaddu wa aqwamun apa gila, ini ku tengah malam iku satu wiridan sing dianggep luweh marakno ning Allah subhanahu wa ta'ala. Iku walladina yabituna li rabbihim sujjatan wa qiyama. Wong-wong sing bermalam-malam melakukan sujud lan melakukan qiyamul lail. Sebab niku sampe nak teng Arab Saudi teng negara-negara sing tesih percaya niku jenenge traweh niku dimulai jam 10 jam 11 nggih kathah traweh sing ngenteni waktu sahur karena awal daripada hadis traweh secara umum mangko maromadona imanan apa wahdisatan jadi tetap mengacu pada hukum qiyamul lail. Saat ini boten yang paling populer yang paling cepat ini pun repot ini wah, akhirnya ibadah setengah hati. Di satu sisi kita dewa-dewa no tumak nina, sholat sing ditompo, sing ruku itu tumak nina, sing sujud itu tumak nina. Di sisi yang lain traweh paling laris itu sing paling cepat. Itu masalah-masalah sing kita kudu mencermati secara sunnatur rasul. Akhirnya kita mau keduman api dibanding gak traweh, itu kan keduman paling minimal lah. Keduman paling nolah minimal. Nah akhirnya berhubung keduman paling minimal kita sama dengan itu istiwa sakubro ngenteni ning lapangan besar, ngenteni ngundang kodam, bupati, gubernur. Itu masalah-masalah memang ndak jelek, tapi ora aturan. Nah, aturan awal-awale wiridan ora ngono iku. Wiridan itu mahalul munajat wa mahalul musofat. Jadi satu munajat. Munajat itu kiai kuno nak maknani napa bebisian. Munajat artinya napa? Bebisian. Bebisian itu sesuatu yang sangat privat, sangat pribadi. Sebab itu sholat tahajud takokno mbah sakur takokno iki. Sholat tahajud sunat jamaah betul. Kabeh ulama darani sholat tahajud ora sunat jamaah. Mergo awale wis sholat sing diplot nggo bebisian mbek pengira. Ujuk-ujuk kok ana silsilah wiridan kudu bareng-bareng macam cara silsilah sanad ya ya janggal. Bebisian kok rame napa? Ora ngawane salat tahajud ora ana hadise kon salat jamaah mergo awale darane munajat. Jadi jenengan kudu ngertos ate meskipun sedar wiridan ning lapangan bertahlilan ning tonggo itu memang kita lakukan baik, tapi baik yang jangan menggantikan fungsi wiridan sing sunnatun muttabaah yaiku ning tengah tengah malam. Mergo sing tengah malam iki sing ana sanate. Kumil lailan apa illa qalila niswahu awingkus minhu qalina. Ana jenengan nang sanate napa Gus niku kabeh teng hadis sahih al ahadits sittah. Hadis sahih 6 nerangno sepakat lafate kembar iku yanzilu rabbuna kullalailatin idza baqiya sulusul lail. Ya, tapi hadis 6 ini pun terangno Allah itu turun iza bagian apa sulusul Allah itu turun di bumi, di langit dunia nak sepertiga malam masih ya, rata-rata ulama Indonesia nafsiri ya setengah tiga sampai jam tiga, jam setengah sekawan itu rana nih gani hadis Allah turun awan-awan, Allah turun bar maghrib, bar isya itu tetap istilahnya iza bagian apa sulusul jadi ya nih paham ya? Lewat wiridan organisasi, kau ibu kiai pak anut organisasi. Wiridan di lapangan, wiridan di organisasi. Misalnya Ansor kan ada wiridan bersama ngundang bupati, wayai pilkada, kemudian istiqosan, narik simpatik, ngundang kiai-kiai haris. Iu rak wiridan macara. Kira usah melok meh. Melok. Ya diundang ke serat tegol, ya tegol, tegol, ya tegol, tegol, ya tegol. Tapi kan, oh coba menikmati ya biasa. Murah. Wiridan itu satu bentuk ketertarikan sama Tuhan. Satu sauk, cara tasawuf jenis sauk ning Allah. Kue kangen Allah, terus iri. Jadi tidak dikoordinasi oleh pihak mana, manapun. Ini jenis tata jawa junubum anil madoji'i mergoyadu'u narobbahum khaufal. Yang menjadikan kita ingin tangi bengi mergo kepengin ya du'u narobahum khaufau atau mergo kepengin nangis-nangis ning pangeran mergo kangen pangeran wa to ma artine apa kangen pangeran anak wiridan terorganisasi kan ora unsur kangen jadi main top down sangka ketua NU Bojonegoro instruksi sampai ke ranting dalam rangka di wiridan itu dalam rangka, wiridan itu dalam rangka tak korup cangkeme, wiridan itu dalam rangka buyute, wiridan itu dalam rangka tak korup, wiridan itu dalam rangka apa ini? Bukan, mulai ini mari laknat, dusur, tenang, soalnya wiridan itu dalam rangka tak korup, jajal tapi ke diudangan kamu payu tau kira-kira. Ayo wiridan dalam rangka tak korup ilang payu tau berapa ayo wak us melancangnya kaduan wong ibadah kok gak dalam rangka apa takor tobat ya tobat nonton itu gitu tobat memang aku lah balik itu dapetin nanti dugi nak takor ya apa elek ya elek tapi api emu badi gari di bang ketoprak ya api iku nah elek ya orang wiridan kok ya elek tapi api ya api ini di wiridan kok dalam rangka wiridan ini wiridan rana dalam apa? Rangka wiridan ya berada dalam rangka tak korup apa? Ilah Allah mareni ini semua murid-murid ini mareni Inna rabbaka satemne pengiran sira Muhammad iku ya alamu iku pirsa sapa rabbaka. Anaka satemne sira Muhammad utakumu iku nglakoni kiyam sira Muhammad. Kowe nglakoni kiyam adna ing sing luwih sithik. E akal lagi sing luwih sithik min sulusai laili ketimbang 2/3 malam. Wa nisfahu lan separone lail. Wa sulusahu lan sepertigane lail. Iki pangeran iki jek nyalahno mat, kowe tak kon kiamul lel jebule ora nganti 2/3. Padahal 2/3 ora berarti nak bengi mbok gawe 12 e 2/3 meh pinten? 8 meh. 2/3ne 12 pinten? 8 to. Pinten? 2/3 kok 8 to. Eh iku Kanjeng Nabi iku ora nganti 8 jam jek disalahno. Mat, kowe tak kon kiamul lel kok jebule ora nganti 2/3 malam. Sampai paling setengah apa-apa tangi sampai ngenteni subuh berarti malah mau pirang persen ya. Ini gue sempet-empetan ya. Ngene nak umat utang lagi akeh jatuh tempo ngenteni kasus ora karena yaduna rabbahum khaufau kangen pangeran ngenteni kasus perkara utang akeh dikarep akeh mbek pangeran terus lagi menungso wis kacut tok. Mula kalau betul nanti, kalau anda sani betul nanti tunggu, gitu biasa mawon. Ia rapin tetikiai, raga pengen buswarko, raga pengen nopo-nopo. Mereka tak angen-angen tu. Para pangeran kok butuh kasus, butuh masalah, butuh karep. Mereka orang tak tahu masalah betul. Ia macam masalah, ada angen-angen masalah. Isu, mungkin orang tak tahu nak bayang no. Pangeran gawe buswarko, pangeran gawe rokok. Orang tak tahu pura tahu dua kata pangeran. Jadi cara tiang sing hakikat muni suwarga neraka tok dosa, kudu muni Allah gawe suwarga. Allah gawe neraka. Pentinge apa? Umpama Allah ora gawe neraka mbek suwarga apa terus Allah gagal dadi Allah. Sehingga ora perlu mbok sembah. Umpama lho Allah di sisi gak gawe suwarga neraka, tetep wajib disembah apa diben wae? Ya tetep wajib disembah, Allah tetep Allah. Dan ini penting kalau terangkan. Kulon itu ahli Quran, ngerti betul usul Quran. Quran itu sering cerita sesuatu yang sangat natural, sangat alami, sangat tabii jual bahasa Arab. Iku kelebihan ini mau sitok, mereka nyebut Allah. Misalnya contohnya kan, wahwaladhi ahyakum sumayumitukum sumayuhikum. Allah itu zat sing uripno kuwe. Allah zat sing mateni kuwe. Terus Allah itu zat sing uripno kuwe men. Nah. Sing bedakno ambek ilmu sosial, ilmu IPA atau ilmu liyane, mok kata Allah tok, liyane iku gak. Misalnya sampean bahasakan begini, manusia itu hidup, kemudian mati. Lah cah bayi roh nak manusia baru urip mati. Sing bedakno Islam be ora. Ngono iku nak cara wong iman diunsurno Allah uripem sing gawe Allah mati sing gawe. Tapi ketika Allah mbok buang wis koyo bahasane wong sekuler wong barat wong sing ora kenal Allah. Ada kehidupan kemudian ada kematian. Mulane saiki dilatih jogeman ning swarga tok. Allah iku gawe swarga. Allah gawe terus kita orang pentingnya suwargo kan terus penting sing gawe tuh. Lalu siapa tak cerita dulu Quran itu sering ngendikan barang sing super sederhana super awam sing beda nol kata Allah tuh misalnya Allahul ladhi khalaqakum min dhafin summa ja'ala min ba'di dhafin kuwatan summa ja'ala min ba'di kuwatin dhafan wa syaibah. Allah itu zat sing gawe kuwe mulai cilik. Nak cilik engkau rodok tua kuat, gigu umur produktif. Sakulon umur kuat, bar kuat engkau lemah men, neh cilik lemah, mangane diasupi angele rakaruan. Rodok abiki pedigasan, puncak pedigasan umur 36 telumbuloh, bariku rentah meneh tua, pikun. Leiku pemora nyebut Allah, apa hebatnya ilmu Quran. Manusia itu kecil, kemudian setelah kecil menjadi remaja, setelah remaja menjadi tua, setelah tua menjadi lemah. Dofa wasai. Itu kan hukum alam biasa, semua orang alami itu. Quran kok cerita itu kan sangat sangat rendah kan. Lah sing bedakno apa iku nyebut kata Allah. Allahul ladzi Allah. Allah sing dadekno kuwe cilik. Allah sing dadekno kuwe bar cilik rodok gedhe. Allah sing dadekno kuwe bar gedhe tu tuwek. Mulane disebut terus Allahul ladzi khalaqakum min dhafin summa ja'ala. Ya dengirene Allah meneh summa ja'ala mongko nuli gawe sapa? Allah. Mereka tanpa nyebut Allah berarti wis padha wae ilmu Al-Qur'an mbek ilmu alam. Iku ana kecil, ana remaja, ana tuwa. Berarti intine ya mau nyebut Allah tok. Sing iso bedakno Islam mbek ora Islam nyebut Allah tok. Nah, ini penting. Lah saiki wong Islam iku wis mulai katut ilmu-ilmu sosial iku. Misale ning donya ya biasa ning donya ana masalah, jenenge urip ya ana musibah, ana nikmat, jenenge urip ya ana problem. Itu kan bahasa umum biasa. Ilmu begitu tuh wong barat yang ngakoni, wong nasional yang ngakoni, wong komunis, wong sosialis yang ngakoni. Lah sing bedakno piye nek cara Quran? Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Alladzi rujuke ning sinten? Allah. Liyabluwakum ayyukum ahsanu. Liyabluwakum rujuke ning ngene. Allah, Allah itu zat sing gawe urip mbek mati. Lan Allah zat sing ngekei ujian. Liyabluwakum ben ayyukum ahsanu amal. Terus Allah mirsani ndi sing lulus, ndi sing ora. Sing bedakno nyebut Allah tok niku. Nah iku sing dimaksud ala bi zikrillah tatma'innul qulub. Sing bedakno Islam mbek ora, wong Islam nek nyebut kata Allah iku ayem. Misalnya kula ngenten iki, uripku ya krana Allah, sedan matiku ya krana. Karena cara ilmu sosialis utawa kalmak utawa marxisme kan ada kehidupan kemudian ya ada kematian, ada kenikmatan ya kemudian ada penderitaan. Itu nyebut Allah ora kudu pas wiridan tapi satu mental, satu karakter akidah. Mengenai kula nak GR sak sering-seringe mursid nyebut Allah ora sering wong Quran. Ya kok nak ngenteni nak wiridan. Ini itu seorang roh apa wae roh Allah. Ini maksudnya ini ilmu hakikat. Ida sahidtu kulla sayin sahidtu waha fihi. Aku dulu apa wae mesti nyekseni Allah. Dulu kematian, dulu kehidupan, dulu fenomena sosial. Sing tak sekseni ini kono ya Allah. Faham gitu ini. Jadi ben ngerti ya teman. Jadi ilmu-ilmu umum sama Quran itu sering sama. Sebedaknya berkodi Quran itu diunsurno krono Allah. Ya mau nak cara Quran istilahnya kayak bahwa ladzi ahyakum summa yumitukum summa Allah yang menghidupkan kemudian mematikan kemudian Allah pula yang membangkitkan. Dan nah, cara bahasa Ibani itu sederhana, ada kehidupan tentu kemudian ada kematian. Itulah siklus alam. Itu sederhana kan? Ada hidup, ada kenikmatan, ada penderitaan. Itulah kehidupan. Nah, kowe saiki katut iku apa katut sing Quran, niku terserah kowe. Katut PKI apa katut Islam. Dadi ketara, kula nu anggere ngaji Quran tak titeni lho. Ini kan lafadz ini kan sederhana. Niku terus krasa. Krasane ngene iki di situ ana nyebut kata apa. Niku terus akhire Quran dengan segala final ilmune ngendikan ciri utama wong apik ku nak apa-apa diunsurna apa. Iki maksud ala bi zikrillah tatmainul dengan ingat Allah, iku ingat Allah artinya apa? Sesuatu diunsurkan faktor Allah. Tatmainnul ati ku iso tenang. Jadi ilmu Allah tiang-tiang hakikat ora ngerteni, ora ngenteni istiwasa kubra, ora usah ngenteni pastore kowe. Nek pancen eling Allah terus. Sampai wong-wong hakikat nang ngendikan aku ora tau delok perkara kecuali ning kono tak sekseni Allah. Maksudnya mancen karena setiap sesuatunya tentu tetap diunsurkan faktore Allah Subhanahu wa taala. Tapi sampai nak makome ora ngono jebul melo. Dadi Siti Jenar akhire wah. Wah dadi wujud gadhe lucu. Iman gale kawula ing Gusti. Sok hakikat ae nambah sesat. Nah ini pas-pasan ya, sing pas-pasan lah, sing biasa-biasa. Jadi artinya nyalok sing umum-umum aja. Misalnya eling Allah yang ngenteni istighosa. Eling Allah suwi yang ngenteni ana sing ngundang torekoan. Tahlil suwi yang ngenteni ana sing transfer, sing ngontra. Mergo diundang tonggo tahlil, biasanya nak ning omah wiridan la ilaha ping telu. Berhubung saiki diundang tahlilan ping 100. Mergo imame macane ping 100. Satu lagi tau aku iridan yang ngenteni dikontrak. Mula sampean ki dihisab, kowe nyebut aku ping 1 sing ngenteni ono sing ngundang tahlilan. Wis ngono ngenteni ono sing ngontrak kepingine jek suwar. Suwarku. Aku udah kok endi dalem pengiran. Sampeyan tau wiridan nek ping 1 sama ono sing ngundang, sering. Apa ngenteni ono sing ngundang? Ngenteni sing ngundang. Ngono wae kok pas donga pencilaan mergo wae teh metu wae ya. Kan kula niku anti pengajian kok ana mule kula ngaji teng Bojonegoro sampai teng Medion teng kene Yogya. Saya datang langsung ngaji. Wah anggere aku teko sikul pakanan gak sedo ngaji. Kula wis trauma adat NU, kene teko mangan, bar ngaji mangan meneh. Engko tengah ngaji ana teh. Terus engko manggakno mule kok dujuk riyen, untuk sitok ngaji sitok manggakno kon ngunjuk. Kok iso urip ngono dilakoni wis. Oh, kula boten ngono nganti kiamat tak lawan adat-adat. Wae sarah kula wa'idha quri al-Qur'anu fastamiu lahu wa ansitu la'allakum. Ampun, Qur'an diwaca kudu dirungokno, kudu men. Kula nuro, kenapa saya pantangan mangan pas ngaji? Ibadah pantangane mesti mangan, nek pas ibadah. Salat ku mangan uposito batal lho. Batal. Poso mangan uposito batal lho. Artinya pas ibadah, pas uang itu susah untuk pas wiridan, kok urusan mangan, wiridan diwirid jelas-jelas semua malaikatnya posing, nilai itu wiridan apa pakanan sing jelas, mulai cara Quran jelas, sholat ya sholat, sekali mangan dihubung ibadah senang contoh, nak pas mangan niat gue kekuatan sholat ditulis ibadah gue mangan niatnya ben gue kuat sholat, ditulis ibadah apa Allah. Tapi kenapa nak pas sholatnya tidak langsung dihukumin apa? Batal. Kok Quran profesional, pangeran profesional, sholat ya sholat, terus sholat kok pangan. Jadi kudu jelas. Nah, misalnya sama alasannya, gus wong wonten ngaji, besing tukang guru di mangga no hormat tamu. Sesuai kayak ngurting. Misalnya sholat kamu nih monggo batal lah rasa sholat. Lukulah nurah. Kenapa Rasulullah itu ketat begitu? Sarara jenengan nak roh kula, kula maca hadis nganti keselono. Sampai nak khutbah, rungokno ya. Muadzin nak muni ngene. Idza sa'idal khatibu alal mirbar fala tatakallam terus. Wa man takallam faqad. Bahkan idza qulta li sahibika yaumal jumati ansit wal imamu yahtub faqad. Lha iku ansit ana sehat to. Imam pas khutbah, kok kowe ngandani kancam he meneng ana khutbah iku tetep dihukumi elek ta ora? Padahal omongan kanda iku tugale ki pas ngaji ngene iki ana sing terlambat kemeni monggo, apik ta ora cara Jawa? Apik. Tapi kurang ajar cara Quran to. Wong Quran diwaca kok kowe bedhiga? Bedhigasan. Ga iso kula ora bago, kula wis sering dilore iki. Ngene iku ora umum. Umum cara umum, butuhku bener, ora umum kok. Nek kowe butuh umum ya monggo, butuhku bener. Ya mulai bener mulai umum. Lembu nak berapa kali? Sama nak bener lah, malah umum. Sama nak bener lah, umum. Artinya saya punya banyak bukti, bukti dalil. Barang itu nak apik kok salah letak tetap salah. Karwan idza qulta li sahibika yaumal jumati ansit wal imamu yahtub faqad. Padahal ngandani iki kancamu iku, he meneng ana khutbah. Iku wae dihukumi omongan sing lakon. Mulane terus dadi anekdot wong apik salate batal kabeh. Ya mergo iku mau ana wong salat wong lima makmu imame sitok. Sing loro omong-omongan. Dasare sing omong-omongan sitok mriku. Salat kok omong-omongan batal. Salat meneng koyo aku. Sing muni ngono batal pisan to. Berarti saiki sing batal to telu. Jare sing keempat muni kene. Lho tak menaki omong kabeh semeneng aku to. Batal lho ora sing muni ngono batal pisan to ora? Batal. Lah terus sing imam terakhir cek nganggo jurus andalan. Lho kok yo omong pisan. Ya akhirnya wong lima batal kah? Padahal niate apik kabeh. Ya iku ngandani kancane sing lagi omong. NU ora roh, aturan niku ora roh. Jadi kulon bolak-balik, kulon awalan ngaji itu mereka, kulon yang karek itu dimanggak no. Kalau rata amuk ya jangan no. Lha sampeyan sing penggal lho. Udah dikaji Nabi nanamno sesuatu profesional, nanam ayah ono khotib yo ngrungok. Kancam teko yo buana. Bahkan sing saiki omongan e ben ben. Berarti nek ono kancam sing lagi omongan ora oleh mbok kandhani an an sithik meneng. Wis sing melok sing ngandani lho melok dihukumi lafat. Iku padha mbek wong salat ono sing ngomong-ngomongan terus kowe muni, "He, aja omongan lagi so." Salat. Sing nasehati batal ta ora? Iku eling-eling. Dadi aturane pancen kok. Aja korting meneng, jenenge yo ngurting. Rin-rine ngeten, Gus. Rian rin-rine. Rin-rine zaman Nabi malah ra ngono. Rian mulai kondi ya. Paling rian Islam zaman Nabi. Masa Nabi ngendikan idza aku sekali soal ketika umal Jumat ansib wal imam yahtub fakat tahu. Paham ya? Ora berat entang malah enak terus dikiye koyo kula ora pati ngentek ro pakanan. Malah dame. Oh, nggih pakanan ruwet dadi ning napa? Ruwet. Wong saiki ora ono kiri kelaparan, malah enak terus saiki ora usum to ki mlarat ngono ku usum-usuman. Dhisik ki mlarat dianggap sufi. Saiki ki mlarat dianggap sukses zaman wis. Oh, nek ora janjian niku ngoten sedanten. Dhisik ki mlarat dianggap sufi. Saiki dianggap ora sok. Lah ora lara kowe niat-niat sufi tenan jebule dikomentari. Ora sukses. Ngono ku zaman ora jadian ya ngoten, cucu-cucu ngoten. Zaman nek wis wayah ae tetep ngoten. Mbok lawan kaya apa? Ngale riyen zaman Nabi nak ndewak-ndewak ana salat entek ngamek sampai Nabi ngendikan as-salatu imaduddin. Nabi ku pinggire Mekah ku kaji mu pisan. Langsung haji wada terus kabudut. Tapi ngerti saiki zaman wong senengane kaji. Salat ra penting. Ibar ku haji salat. Lah nek kula termasuk ki sukses tapi rong gelem kaji. Kula niku bolak-balik kan kaji wek tiyang. Kula niku ngidina ben kaji ya keluar kula karek tanda tangan kaji. Lah kula nyejar. Aku kok ewe kampanye salat. Nah sing kampanye mlarat kan jare panjen padune ki mlarat mesti wae kampanye anti kaji. Padune ora kelar kaji. Nah, kula kan kelar kaji, tapi dereng kaji, tapi jarak kula. Jarake ora krana gedeng haji mboten mungkin wong Islam kok gedeng. Ya kula sing kampanye salat. Rana nih kan Quran takrif Islam wayuki munal haji rana wayuki munal sholat wayu nomor siji so ini kalau ngerti soal ini yang badai haji kus kalau badai kasih tetap tak tahu kalau ini burun dunga ini jeneng kaji mabro tapi sholatnya itu benerin nak buatan nih ya pokoknya kalau pokoknya raya kula sholat lana jeneng tangklet haji sing caranya mabro sebuti tak jawab haji mabro haji sing sholatnya bener. Soalnya kalau baku kampanye apa salah. Mereka tak dipen-pen nomor itu kurang ajar. Wong wong wong aduh saing aja kaji. Berkaji solatnya rap bener. Wong mati bener solatnya wes kaji. Ujung-ujung dia nuruti nafsu. Iku keren. Ibadah solat kan gak keren. Keren apa? Haji. Yang bangun ibadah apa keren kerenan. Memang haji itu wajib untuk yang mampu wajib. Tapi tentu yang harus kita benahi tetap sesuai urutan Islam. Sehadati bener. Saya tadi benar maksudnya tauhid itu benar itu sholatnya ya benar posone benar lagi nomor lima itu haji lah haji dewe digawe itu faktornya ya krono sholat ngerian Ka'bah digawe robbana liukimus sholat sampean kaji ini Mekah ujung-ujungnya kok ibadah paling afdol ya ratawah kok sholat ibadah paling afdol tetap nama kalah sholat sampai Nabi ngendikan sholat di Masjid Haram padha karo sewu sholat di kagawa-kagawa yang dipuji Nabi ujung-ujungnya sholat kalau ini kono ada sholat arba'in ujung-ujungnya yang dipuji dia sholat jadi gue nganti di Jawa sampai di Mekah yang dipuji Rasulullah ujung-ujungnya apa? Sholat ya kita memang kaji kalau lah kapan-kapan kita kaji nah, berkampanye sholat puas kaji lah. Nah ini jelas ada faktor duit yang kalau jatah kalau haji rata-rata kalau yang kalau mau kalau dua aku ya kaji saya setiap saat nak stealing no kaji Nabi langsung kaji tapi tak kampanye sholat sih nah sampai ada orang yang rati duwi lah itu mari rata korban itu itu kan menes tuh orang yang kaji orang krono payah nah ini orang kaji payah nih umum sholatnya udah bener kok orang kaji sempurna paham ya jadi nomor siji gue sholat ketika Kanjeng Nabi diwajibna salat nisul lail, nyatane Kanjeng Nabi tidak kuat. Iku jenenge napa? Anna katakumu adna min sulusail lail. Saking 2/3 malam. Wa nisfahu lan separone sulusul lail. Wa sulusahu lan 1/3 lail. Lafat sulusahu bil jari kelan jar. Nak diwaca jar wa sulusihi atfun ala sulusail lail. Dina diwaca jar berarti diaftabno ning dawuh min sulusai laili. Wa binasbi lan kelawan nasab adfun din atafno ala adna ing atase lafat adna. Wa qiyamuhu kadzalik. Utape qiyame nabi ku kadzalika iku kaya mengkono-mengkono adna min sulusai laili wa nisfahu. Nahwa ma umiro bi awala surah sepadane perkara umiro kang den perintah sapa nabi bi iklan ma awala surah ing dalam kawitane surah. Wato ifatu minal ladina ma lan sekelompok minal ladina sanging ngake maaka kang sertane sira utai dawu wato ifatun adfun din atafno ala domiri takum ing atase domiri takum wajazalan menang apa ataf min gairi takkidin hale tanpa taukid lil fasri korona arane fasl wakiyamu to ifatin utawi jumenengi sekelompok min ashabi sanging sahabate nabi ku kadhalika iku kaya mengkono-kono adina min sulisai lain kita asyik krono anut bihlan nabi lagi wa minhum lan iku setengah sanging sahabat mentu wong kana kang ana sapa man iku la wadri iku ora ngerti sapa man kam salat menawa iki dadi saking ngaki salat nganti ra roh jumlah iki ira ora kok kowe ra roh mergo ana jumlahe dadi ora roh saking ngaki jumlah iso salat sampe ra roh kam salat minal lili wa kam badia minhu. Jadi aku ngomriyen tenggene hikam tenggene napa wonten sahabat salat nganti 1000 rakaat. Kata wali-wali sing salat tuh sampai 1000 rakaat. Malah kula nate maca teng salah satu gali kitab ono wali pengagum salat tuh sampai ketika dekne dikandani nak kowe iku ning swarga takokane sitok Gusti lah teng swarga wonten salat. Lah ana salat gak gelem di swarga. Ora kok kuwe swarga pasar singgol mbayangno ana widadari pakanan swarga payah ning dunya bakas sek tekan ning swarga sik pikirane pikiran apa sek ora ngeri iki swargamu swarga pakanan swarga mulane swarga gak karu-karuan mulane Quran yo diitung kelas-kelas sosial ana ashabul yamin iki jare Quran yo fi sidri makhdud wa talhum bantu itu amba yang bantu saya terus saya mau indah ansa anahuna insaa fajal nuhuna apa abkaro jadi kelas warga ini ashabul yamin itu makanannya lengkap neng warga rano panas rano serengengi enggak neng kono yo perawan terus indah ansa anahuna insaa fajal nuhuna apa abkaro tapi itu warga kelas-kelas si kelas sampean kelas mukorobin fama ingka ada bal mukorobin farohu warohan jadi makome lain tegere surat yasin sing jendera di suargo salamun kaulam mirrobir rohim itu setiap saat untuk salam kaulam mirrobir rohim mengani wujuhu yaum ma'idin nadiroh ila robbiyan apa? Nadiroh jadi mau anaknya seneng ningali pangeran ila robbiyan apa? Nadiroh karena suargamu kan ora berhubung di dunia bujuni elek ya di dunia elek lah kok di suargo ini widadari patung kecewa di dunia sih nari-nari suargo nggak agar kiri ya kenapa sana dunia kiri lah nggak nih suwargo su juga iya orang kata nggak ngono nih sih ngono artinya di bang kiri nih dunia sih udah nih suar urusamu terkedunya nih gue tuh pikiran deh kok payah mareni wah nih nih suwargo yang berkesalahmu untuk alam berrobir oh ibu cuy ya ma ini nadiro ila robia nama nadiro gue kepengen ningali penge nanti nantang kelet, tapi panjang gambaran ini Quran ngoten. Quran itu gambar sesuai bikot tri ukulihim. Lalu sih dimaksud kelawan kadar akalnya menu. Lalu kok awamun nasi itu bayang enak ini mau pakanan lengkap, wedoan lengkap. Ya tapi gambaran sing nuruti pikirane menu, so gambaran sing rawan diprotes. Ya akhirnya harus sing protes tenan. Pak Yai, nak suwargo lanang sintok untuk widadari sangang pulau besatu lah nak wong widok sintok untuk bigolo biro akhirnya biro kan gara-gara gambar roh suwargo masalah sek sing takok cerdas Yai, nak wong lanang mati untuk widadari satu sebesar lah nak wong widok mati rung rabi apa untuk pemuas nafsu nih, untuk bigolo Kiai ini aku muni ya orang ada dalil, bukan orang ada dalil. Wong lanang amat itu beda. Lanang rantau ada adil. Wong itu butuh set, butuh kebutuhan biologis. Salam, bayangnya suarga ngomong. Akhirnya bingung deh. Bingung deh, saya ngongkon ngono siapa. Akhirnya bingung kan. Akhirnya orang wedok yang keberatan kan. Orang wedok yang ditetir, orang kawin mati. Gitu tau kan. Utawa rondo mati, sing lanang rabi meneh. Ngono kadang ana sing takok. Terus sing wedok melu bojo ndi yai. Nak rabi ning pindho mergo pegatan ta mati. Nah, sing dipegat to. Apa melok sapa? Terus ditegir rondo mati melok sapa? Melok bojo pertama posisi ini dipegat. Nah, sementara wong wedok butuh biologis, butuh kebutuhan seksual. Lah nak takokane jare ning swarga iku ana widodari. Nah, pangeran kok gak adil, apa ana widodara? Iku salam bakas warga urusan set. Wong Quran kok bakas ning swarga iku ana ngene ana ngene. Ana ngene batasane Quran ya walem kok. Pokoke Quran bakas ngono-ngono rasa mbok jero. Jerono. Itu bali jare wong sing ahli teknologi canggih, dua iki ya iku no bayangno. Jare wong ana apik ning swarga sangka lawang 7 min ayyihi masita. Sangka lawang iki kekar. Terus bayangno itu dibuka krek mergo kiyaine melarat omahe setengah sempal. Dadi akhirnya bayangno buka swarga ya cek napa krek. Lah padha saiki nak saiki zaman digital. Jare swarga canggih kok bukaane cek nganggo kunci. Wong kula nate teng hotel-hotel larang wis nganggo kertu, nganggo tombol, nganggo remote. Saiki sampean bayang swarga perkara remote apa nganggo kunci kangelan. Lah nganggo kunci berarti ra gak canggih. Mergo cek kange kangelan. Itu masalah-masalah sing nunjukno nak gambaran swarga mau gambaran itak ribil afham dari mampu jadi mau gambaran gue gampang no pemahaman tapi tetap layak lamu haki kota zalika illallah wah haki kata mau Allah biabak sing berso mungkin ambu gambar no tentu gambaran kamu kalah be zaman gue gambar no piye kalah be zaman ya mau gue bayang no pintu swargo no kunci nih saya gini kunci gak canggih mungkin sing canggih nggak gue remote. Mbok bayangno swarga iku ana ngene, ana ngene, ana ngene. Saiki ono swarga mu ana buah apel, wong aku butuhe iku donat. Butuhku iku KFC misalnya. Utawa hamburger. Pak repot, terus-terus ora karu. Ora karu-karuan. Ini masalah-masalah sing nunjukno gambarane Quran mu li takribil afham. Karena Quran diturunno sangka Allah sing nganggo bahasa kodim. Tentu ketika turun neng level khawatir dengan bahasa apa? Khawatir ini didekatkan dengan logika manusia. Itu kali Imam Ghazali nyantok nang ini. Kue ku melarat, kelaparan terus. Kue ngono dolan dengan Pak Dimu apik ramah. Ya, tapi misalnya ramah, monggo-monggo ganggir, rangi keimangan kue tetap geremeng. Iya, aku ora butuh ramah, ya, kelaparan. Nah, maksudnya ramah itu gambaran songkok sing mbok karepno dituruti. Misalnya lesu dikai mangan, urung atus dikon. Orang kok ramah dengan arti fisik gue mengsem-mengsem itu gak. Wong lesu di mengsem itu cukup tuh. Itu maksudnya Nabi tasodaku walau bitol koti wajib. Itu sodako senajan tuh kelan mengsem. Maksudnya nak wong ra kelaparan, itu sodako mbak mengsem. Lah nak wong kelaparan sodako ya awit amun fiyaumin dimas ubah sedako ya bek wong kelaparan yo ngekei mangan auit amun fi yaumin dimas ubah jajal gue suka setelah abek tonggo mentang-mentang orang hadis jadi Nabi sedako mengsem lah mengsem dan gue ngedian deh ngkabe wana aturan itu maksudnya mengsem bahasanya Nabi kinayatun angkuli khairin wong seneng mengsem tentu seneng kebaikan dan kebaikan tentu sesuai konteks nah wong kelaparan yo dikei orang kok wong kelaparan dikei mengsem. Lah padha ning swarga ya ngono. Wong lanang kok widadari, kok sing disenengi ya widadari. Lah saiki misale wong wedok kok njaluk kepuasan wong lanang, apa susah gawe Joko Tarub. Wong wong nikun ya selesai. itu tidak ada masalah bagi Allah. Paham? Jukno nak Quran. Fakana yaku mulai laku lahu ikhtiyatun. Fakana mongko ana sapa nabi yaku muji muning sapa nabi alaila ing suwengi kula wis kabeh ikhtiyatun krana ikhtiyat. Fakana mongko padha jumeneng sapa sahabat hatan tafakhut. Sehingga blido apa agamu pira-pira dlamakane sahabat. Sanatan ing dalem wektu setahun atau aksara atau ing dalem wektu sing luwih akeh. Jadi kon kiamulah 2/3 2/3 rak meh wolong jam. Tapi ora roh persisnya wolong jam piro. Akhirnya supaya ora salah kiamulah to tal. Mereka khawatir nak 2/3 persis gak i, gak iso. Gak iso pilihan ni fakah ya aku mulai lah nopo kulah. Fakoh fakoh mungkin aku sopo awak anu sengking sahabat. Kalau tak ala wawu yukat tiru lela wan nahar. Wawu te awu yukat tiruku ngitung to mastekna sapa Allah ayu si dikese ngitung sapa Allah alaila ing bengi wan nahara lan ing rina alima bersa sapa Allah anisini kelakuan utaian mukhaffafatun mukhaffafa minasakilati sing sakila wasmuha tisimi anu mahdufun ten buang e anau sak temen kelakuan lan tuh suhu iyo ra bakal iso ngitung sira kabeh hu ing lail ailaila dikese ing lail itakumu supaya jumeneng sira kabeh fima ing dalam perkara yajib ingkang wajib alqiyamu jumeneng fi ing dalam lail illa fikiyami jam'i kecuali kelawan jumeneng sekabian ilil wadhalika uti mengkono-mengkono kiyamu jam'i ilil ku yasuku berat wadhalik alikum mengatasi sirokabe terus fataba alikum mengkono bati sopawa alikum mengatasi sirokabe ero jatik sebali sopawa jumulan sirokabe ila takfifi maring ringan fakro umma taya saro minal Quran fakro umma komoto sirokabe maing berkoro taya saro kang dedi gampang apa ma minal Quran isangin Quran. Kemudian paling enggak setiap malam kon maca Quran. Mulane sing ngaji teng mriki kudu gadah tradisi mbuh pirang ayat bengi nundres Quran. Nek warat tilil Quran ana apa tartila. Minimal jare Kanjeng Nabi maca akhirul Baqarah. Yang ada sanad iki kula tak cerita ilmu objektif. Yang ada sanad tuh minimal maca akhirul Baqarah. Bola bolak-balik matur. Kiai-kiai mulai riyen nganti saat niki nu mok nyiasati piye supaya masyarakat iku kenal sanad. Tapi peletakane salah. Nggih, sangka wajib dibatalo dadi gak wajib. Iku ora kok ora wajib total, tapi digenti faqra'u ma tayassara minal. Nah. Kula baleni nggih. Ketika qiyamul laila kullah, ketika qiyamul laili kullah iku dibatalo. Iku total tapi batal sing kudu digenteni qira'atul Quran faqra'u ma tayassara minal. Lha iku sing ana sanate, sing wonten sanate kula crito teng hadis sahih itu yang jelas akhirul Baqarah. Nggih, terus muawwidzah muawwidzatin. Terus surat Dukhan, tapi surat Dukhan itu hanya tertentu, artinya ya ada riwayatnya. Tapi sing mutawatir sing sahih niku akhirul napa? Baqarah. Gini dimulai lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi. Wonten kiai sing mulai la yukallifu nafsan napa? Illa wusa. Tapi harusnya dijiwai itu sing bisa membunuh ujub, membunuh takabur. Ini misalnya kue kiai lah, kue mursid lah, kue ulama lah, ketua mu'i lah, sentek pangatem ning dunia. Tetap setiap saat kita dengar Rabbana la tu'akhidna inna si'na wa'akhtona. Ya Allah, apapun kecanggihan saya, kehebatan saya, tetap setiap saat kalau saya salah, ampun jenengan tatrapi. Yang mendikani Imam Ghazali, ulama-ulama sak pinter-pinternya manusia tetap bento. Mereka kadang kesalahan itu malah lahir dari kebenaran. Ya contoh paling gampang itu. Kalau wingi kan pun cerita anane wong amen, itu mergono wong lomo. Lomo sak Indonesia sepakat medit kabeh mbek pengamen. Ono pengamen to ora? Lho ora bedhei. Lomo wong sak Indonesia sepakat sitok wae ora tau ono sing ngekei pengamen. Kira-kira ono pengamen to ora? Berarti anak-anak pengamen piye wae mergo ana sing ngekek ide mboten. Kira-kira perzinaan wong wedok sing ayu cek rondo cek sing dalan-dalan iku zina mbek wong medhit apa mbek wong lomo? Kuwi lho awal-awal selingkuh gak perkara lomo, ana rondo mbek lomo mandi ya ora wong. Dan lomo apik lho. Artinya betapa barang apik iso elek manusa iki. Mulane kudu latu akhirna inasina. Akhtun. Sing iso adol pilkada kiai apa gendho? Ya, yo mergo ngaji dipengaruh nek dipengaruh dihitung konstituen terus iso ditarik tindak. Berarti kan barang apik iso rawan dadi eleh. Mulane tetep ngorobana la tu akhirna inna sina. Mergo manusa apike wae opo cek rawan opo? Eleh, rawan masalah emang ulama dadi selingkuh. Nggih to nggih. Kira-kira ana rondo sing potensi nakal, kira-kira selingkuh mbek sing lomo apa sing medit? Kira-kira. Rasa munafik, kira-kira. Ana pengamen mergo ana ngekeki apa perkara muga wong sepakat gak ana wong ngekeki pengamen. Ana wong ngamen to kira-kira. Mboten ente. Berarti anane pengamen mergo ana wong lho. Lomo tetep apik, cara hadis tetep apik. Tapi saapi-api menungso rawan menimbulkan masalah. Masalah. Iku sunnah manusia, iso dikilani pangeran. Mulane Kanjeng Nabi nate wonten tiyang jaluk dikeki. Hari keberapa jaluk malih dikeki. Hari ketiga Nabi duka. Sampai dukane Nabi umpama kuwe dolan ning alas terus gawa kayu, mbok pangkul, mbok dol ning pasar lu apik dibangke jaluk manusia. Kuwe dikeki tak ora. Saking dukane Nabi nganggo istilah kasar. La yahtatiba ahadukum fa yahmilu khuzama hatubin ala zuhri khairun min ayas ala nas. Jadi dulu Nabi itu punya rute-rute nak wong awam dikei, kedua dikei, ketiga tetap dididik piye wae ana para wong sing njaluk para kiai iku sapa wae iku mergo ana tradisi ngekei tanpa mendidik kudune kula lang nganti saiki nek wonten sing njaluk kula sukani tapi orang itu lagi kula sukani tapi kalau ketiga itu harus diingatkan bahwa tradisi itu ndak sehat karena Rasulullah itu ya ngelingno. Ya kecuali orang tertentu, misalnya wis jelas akma atau jelas gak iso kerja, itu beda lagi. Tapi nak potensinya dia masih bisa kerja, tentu harus kita ingatkan. Satu dua kita beri, ketiga itu diingatkan. Karena dari tradisi memberi, kemudian melahirkan tradisi pengemis. Ya contoh kok ada-ada di Indonesia kados BLT, bantuan tunai langsung. Sopo sing ra sepakat nak SBZ niate apik. Wong rakyat kere dikei duit 300 sewu. Sing ora sepakat apik sapa? Ya tapi akhir wong terus daftar dadi kere itu. Akhirnya RT disuduki, badan statistik disuduki, mergo ora darani kere. Sak roku mulai cilik wong darani kere ora trimo. Ora wala wali zaman wong seneng darani kere. Lha iya, artine kan Pak SBY negara niate apik bagi-bagi duit ning rakyat kok barani ya. Tapi sing jamin sapa nak niat apik ora di akibat elek. Piro wong sing dipateni gara-gara BPL BLT? BLT bantuan tunai langsung. RT ning di uber-uber mek tanggane perkara kon daftar. Marah. Nek jenenge wolak wali zaman, zamane dan sing ra edan ra keduman ya iku. Aku ora tau bayangno wong darani kere ora tersinggung sak rohku mulai cilik. Nak wong darani kere tersinggung. Tersinggung, tapi kalau awal Islam kan ada uang seneng si daftar jadi uang kere mulanya kudutut uang robbana la tu akhirna inna sina au akhtona. Ya Allah, setiap kali kalau salah jenengan sepura, kalau salah itu tidak berangkat dari hal yang jelas-jelas salah saja. Kita zina salah, nyolong salah, mateni uang salah. Salah ini bisa berangkat dari hal-hal yang tidak salah, kayak lomo salah arah, ramah salah. Contoh gampang misalnya kiai ramah ambek wong nakal ramah, ambek gendul ramah suwe-suwe kan wong nakale kan aku pak kiai rapopo, jadi ambek aku ya biasa-biasa lah baik lu tahu beber kamu sahabat wonten, ambek sopoe ramah, ambek sejuru kan ditutui gara-gara kue lah akhirnya maksiat gak tabu gue bok maklumi ya terus kiai eno wonten, orang ra disiplin dia maklum ya akhirnya ngaji ra disiplin maklumnya kan apa ya? Bijak kan cara Jawa tapi akibat dari maklum berapa kriminalitas yang berangkat bergedimak ayo, saya ini usum di desa ada hamil, ada bayi jadah itu gak pati app mereka usum-usum, semua maklumnya biasa pak ya itu ya rapopo, gara-gara rapopo yang ngelakoni pikirannya ya orang jadah, mereka sak desa mengasingkan zaman dhisik zaman kula jek alit kuwi jek menangi kula nek ana wong macam-macam kuwi jek digrebek desa jek mati kula jek menangi saiki kok digrebek sing tukang grebek ya pantes digrebek wis ora karu-karuan iki zaman artinya apa betapa maklumi sing dianggap bijak iku nyatane diakibat kriminal iku akhirnya satu maksiat gak dianggap tabu mergo dimak mergo dalile ke Jawa wong ngandani sing apik maksudnya aja ngamuk cara Umar ra ono zaman Umar ra militer salah ya salah ane nabi ku rahmatanil alamin tapi hukumnya wong zina tetep dirajam rajam sawangane sadis tapi ku awal dari zina bisa dihentikan nyatane dimaklumi ra ono rajam zina mulai ning desa sampe ning lonte ning komplek suwe-suwe sampe era putuku menawa perzinahan dilegalkan saiki lagi dosa tapi diundangkan bahwa setiap transaksi bisnis yang tidak merugikan orang lain itu legal secara negara para loro ke sampe jadi sampe niku selingkuh ana payung hukumnya nek ning Belanda kan wis kawin sejenis wis ana payung hukumnya homoseks ku dilindungi undang undang alasannya hak asasi manusia walak wali zaman zaman itu dan mau kek cilik saat rokok ngeri orang darah ini kiri gak teri gak teri saya ini usum yuk daftar nanti RT yang ini disudui ya untuk desa kula daerah ini ya yuk kapitualnya nanti sewan kula yuk perlindungan berkuatan berkara orang di RT RT ini udah ngelup ya kula sudiri gue suka ngaten ngaten ngaten ya wis daftar ya wis njuk barat. Ana ning dening Jawa lumayan, ning Kalimantan terus Sulawesi sing mati mboten RT tok. Badan statistik sing teng kabupaten ini kudu diwobongi to. Dadi kula cerita nggih, betapa kita harus punya kerendahan hati. Nggih, kerendahan hati untuk selalu berdoa Rabbana la tu'akhizna in nasina au akhtona. Gusti kula setiap kali salah jenengan sepuro ampun siksa karena kesalahan bisa lahir dari hal-hal yang sementara kita anggap baik. Kok nak maksiate zina karuan maksiat, maksiate maksiat karuan maksiat. Kadang maksiat itu berangkat dari sesuatu yang baik. Iku mau kok. Kira-kira wong sing selingkuh sangka sing ramah apa sangka sing sinis? Wong wedok sing akibate selingkuh kok wong lanang sing sinis apa sing ramah? Sing ramah apa? Nek sing ramah akrab. Lah akrab nek ra kiai, nek ra wong saleh ra gak diwayah. Wayah kontroversi. Lah di Indonesia wayah kontroversi. Nek selingkuh gak apa-apa. Nek negara Indonesia edan pisan. Nek Indonesia wayah masalah lho. Hakim kurang populer. Wayah ambles. Padahal sing selingkuh pelang-pelang dame karire. Jaman edian, jaman edian gak habis. Tapi ya, ya takok tapi ya, akhirnya manusia subhanallah kala ilma lana illa ma'alam. Nah, sembah kafe kersane pengiran. Tapi macamnya ya begitu itu. Malah ada dungo apa, jadi dungo akhirul baqarah itu harus jadi mental. Orang sekedar rutinitas tuh dungo tertanam betul dengan tini jenengan Rabbana la tu'akhidna inna sina waktona. Gusti setiap kali saya salah jenengan sepuro karena ada kesalahan sing coro lahir tidak salah. Nah, saya ini sama tak bedai roto-roto kiai toma iku mergo terkenal nak dolan yang kajiku disangoni kajiku niatnya apa yang nyangoni tapi kemudian ngelahirno kiai ku toma biasanya nyangoni ke orang artinya kan bisa saja kebaikan melahirkan keburukan. Mulane wong wedok iku ramah iku apik, tapi kanggo wong wedok dianggap haram. Mulane jare Quran ya nisa annabi lastunna ka hadim nan nisa in taqaitunna fala takhdu'na bil qawli fa yatma alladhi fi qalbi nawa maradun. Nek bojone Kanjeng Nabi dikandani mbek Allah, kowe nak bojone Muhammad, kowe wong sing takwa, aja ramah. Mergo nak ramah fa yatma alladhi fi qalbi maradun, wong sing pikirane ngeres ramah iku dianggap awal selingkuh. Iya toh gini, nak wong sholat diramai jari wongku kok apik ramah jari wong sing pikirane ngeres, wah gelem ya bro pikirane lalu istilah Quran fala takhdu' nabil qawli fayat ma'alladhi fi qalbihi maradun, wong itu aja ramah, mergo wong sing atine wis ngeres ramah dipandang sesuatu yang berbeda. Nah, sampean sholat mari mulane ngrasamu ya apik-apik ae ana wong ramah. Nak mau pikiran yang keras, kalau yang hidup ramah pikiran ini gelap ini mereka ini setelah Quran fayat ma'alladhi fi qalbihi maradun mereka ramah itu dadek no pikirannya wong sing wis ngeres dadi ngeres ini jadi pelajaran Iki pentingnya ngaji. Jadi sampean apa-apa kudu disyariati. Ora mok nuruti hukum adat. Paham nggih? Mohon kula terusno. Saya kunu mingkum marto. Bakal ana mingkum sang sira kabeh sapa marto pira-pira wong sing lara. Wa akhiruna tis bagian wong akeh ya tribuna iku nglakoni sapa ngakeh fil ardi dalam bumi e isa firuna tegese lunga sapa ngakeh. Yapta guna haligula ikabe min fatillah sangking keanugerahani Allah. Ayat lubuna tisinggulai sopo ngake min rizkihi sang rizkini Allah biti jaro tiklan dagangan wawiri halan liani di jaro. Wakharuna te kelompok ake yuko tuluna pedung lakoni jihad sopo akharuna fisabilillah ing dalam dalani Allah. Wakulun te sabun-sabun swici minal firoki salasa sangking kelompok sing telu. Iku yasuku iku berat alihim ingatasi kulun opo ma perkara itu ikiro kang din sebut opo ma fiki amilir ing dalam kiamul lel. Fahofafa mongkong ringano sopo awo andum sangking mongake fiki amima. Lang lakoni kiam perkara taya sarokang gampang opo ma minu sangking Quran. Sumanusi ho mongkong nulis dan nasabu dhelika mongkong mongkong kabeh bisolawatil khomsi klan sholat sing limo. Fakro umma taya saro minu. Mongkong moco siro kabeh ma ing perkara taya sarokang gampang opo ma minu sangking Quran kamata kodam. Wakimu lan lakoni ya siro kabeh asolat ing sholat ayil mafrudo tatiki sising din verdono. Wadu sakat lang lakoni siro ing sakat. Pakridu wah lan ngutang no to menyumbang siro kabeh Allah ing Allah di antun fiku gambar arif yang teng lakoni nafakoh siro infak siro ma ing berkoro siwal mafrud sa'aliane sing din verdono minal mali sanging bondo visa bilu hoiri ing dalam dalan keapian kordon hasanan klan utang sing ape anti bikol bin sangking api eati wa ma tukot dimuli anfusikum wa mau te apa wae tukot dimukang bisikno sira kabeh li anfusikum keduwe awak dhewe sira kabeh min khairin sanging kaapian tajiduhu mongko metu sira kabeh ing khair indawae ana ing kersane Allah huwa khairun huwa utawi ma tukot dimu mbok petuki khairan ing sing luwe apik nimati nimbang perkara khalaf tumkang ninggal sira kabeh nangge kof nopo ta fa fa iki bener wa utawi wa fadlun wa ma ba'da lam yakun ma'rifatan isbuha limtina iha minat tarif wa tawi ikilah khairan iku fadlun keutamaan sangka Allah jadi maksudnya ganjaran sing mesti ini fa dalam no fadlun no fadlun fadlun ini kan kudu ini kita anut salah sito orang upas untuk apa sa oh. Nah, wafat kaya ten wawa tidak wahua, iku faslun, iku fasel, maksudnya fasel. Wama ba'dahu illam yakun ma'rifatan yusbiha limtina iha minat ta'rif. Ini kuah masalah nahwu. Jadi wama utai perkara ba'dahu sa'wuse dawuhuwa illam yakun ma'rifatan. Senajan itu orang ma'rifat, yusbiha itu nyerupani apa malam yakun ma'rif. Hai ma'rifat limtina iha minat ta'rif. Mereka kacegah sangka di ma'rifat. Wa itu malam itu gede apa ini ajaran upai. Mastaghfirullah. Lan nak faslun gitu, ini bakasan nahwu. Tapi misalnya fadlun gitu gampang. Nak fadlun pada tingkatan wawa utawi diganjar luwe ape. Jadi ngamale sidik kok diganjar khairan. Kan ngamale sidik diganjar luwe ya. Oke berarti ya wawa fadlun. Lan nak faslun ya urusan nahwu. Huwa itu gak domir fasl. Nak cara gitu kuno itu. Wal babu lan walak. Bah lawang bah. Lah ya walak sini lawang. Nah itu gak perkara salah, ini buatan salah macam itu canggih dari roh ini mana ini urusan salah ini urusan canggih, nah ini macam salah bah babun lawang apa walang bah kalau gak ada makna lawang, ya walang sing ini lawang itu kali wati ini, jadi cerita kiku dong ada wati ini demi wet alu bah, aku gak ada makna saking kiai sing luwe ngalim wit elu, bah. Lah ya wit elu kena digawe alu. Repot. Aguyuran-aguyuran pondok salah ku kacau kabeh. Iku tuh gale ana anekdot ana cerita. Ana santri latar belakangnya wong kampus, mondok ning pondok salam. Kiai ini nerangno aku ning madrasah Ja'a Zaidun roe itu Zaidan, ra dirungokno mbek santri geja teko sapa Zaidan Zaid. Amen delok lawang mbek jendela. Plengaan. Sesuk gurune tersinggung. Kamu saya ajari enggak sopan amen plengaan. Kenapa? Lah mulai tadi bicarakan Zaid itu yang mana atau Zaid itu yang mana? Tak pikir Zaid itu terlambat mau datang. Mergo contone jaa zaidun raaitu napa zaidan akhir plengaan ditodri zaid lan dibokas bakas nah niki pancen saged sedanten nak wa huwa fadlun ngerujuke ning ngamal sithik kok ganjarane akeh niku jenenge fad lah anak fasal malah gampang to cara nahwu wae dhamir fasal gitu aja kok repot. Madhab Gus Dur ora karu-karuan ora maksiat cara Gus Dur cara Gus Dur malah sing oleh maksiat tuh kiai. Gus Dur pernah ditanya wartawan, Gus, katanya kiai itu orang baik, orang bersih, kenapa banyak yang sering maksiat? Ini Jakarta jenenge kiai, kan sama roh dewe sing kasus kiknane mbek artis itu malah termasuk rohaniawane. Ini kan buatan DPR Golkar biasa, termasuk apa? Rohaniawane, jadi tokoh agama jenenge sakral. Jadi Gus Dur jawab, yang boleh maksiat itu malah kiai. Bagus, kenapa? Ya, mereka yang tahu caranya tobat. Nurut iku nek dan kabeh. Fakta membuktikan demikian. Sing sering melanggar hukum sing pakar hukum. Mergo roh dene celah-celahe melanggar jajal. Sing iso nilep bisnis ya sing ahli bisnis. Sing ora bisnis lugu-lugu iso ta ora. Sing iso nilep dhuwit ekonomi-ekonomi iku. Mergo roh hitung-hitungan 0 koma iso dihitung dadi miliar aku we. Ya padha kiai sing roh carane tobat. Artine omongane Gus yo napi ben gendho-gendho ku roh nak oleh maksiat ku roh carane. tapi yo dan hukum kok ngono. Ya ben rame itu yo yo sing Gus Dur barang ben rame termasuk saiki rame dilawan PKN. Oh ya ben rame. Jadi kula nanti ditakleti. Anak buah kula tuh iso kan katane nak kula. Gus, kula badhe PKN wangsal mboten. Nak niate mung rame-rame ya oleh. PKB cek PKN, cek BDI, cek B3, pokoke nak niate rame-rame ku oleh. Mergo aku wong Quran. Hubungane napa, Gus? Pokoke cara teori Quran niku iklamu anamal hayatud dunya la ibun walamun. Pokoke angger sing sifate rame-rame iku donya. Tidak niatem membela kebenaran keliru. Bila kebenaran ya sholat, sedekah, jenenge membela kebenaran. Bila kebenaran lewat partai, partai buyutem. Sing jenenge membela kebenaran ya sholat, zakat, kowe ra maksiat, ra selingkuh, jenenge membela kebenaran. Anak partai ya kowe rame-rame. Lho kula lah ngoten, jeneng suatu saat kok kula berpartai tak niati. Gus lanjenan kok PDI kok PKB ben rame, aku niat kuwi. Misalnya jemben kula kok PKN itu takut, kok PKN itu ya ben rah rame, pokoknya alasannya, makanya kula buatan ngarame lah partai yang cilik-cilik, yang rame. Ya bodoh-bodoh nih hati rame-rame milih yang cilik lah apa, pokoknya yang rame. Oh, nak nuruti partai, omongannya orang-orang yang kena dindel, kue P3 ya alasannya jadi partai Islam. Lah PBB bah, partai Islam meragilam orang, beda, PKS bah, ya beda. Kok jare sing PKS sing ngono alasane partai Islam. Nek kula ndek kiai PDI ya alasan. Mbah lajenan kok PDI sing ndak wae P3 sate. PDI ora ngono sing ndak wae. Tugase kiai ndak wae sing ora ngono sing ndak dawa. Lah kiai nek alasan ya suhune to. Ya mulane nek nuruti alasan kula akhire pengalaman dari berbagai alasan niku nek ditakoki. Kok ngeten Gus ya ben ra? Nane jemben, kalau kapan-kapan nak misalnya berpartai ni, hati ben rame. Orang kok ni, orang sok dalil-dalilan. Partai kok dalil-dalilan. Malah keliru sama dalil. Berarti Quran bogo partai. Malah raka, wis pokoknya gue rame. Orang sok gitu dalil-dalilan. Sing PKNU sawangane PKB salah. Sing PKB sawangane PKNU pekia. Biarkan. Iku rak omongane wong partai. Jadi orang nak bobo. PKB ya partai, PKNU ya partai, PDI ya partai, P3 ya partai. Gue rame-rame, nyeregani dunia secara berpolitik lewat partai. Kalau sampean menganggap itu keharusan sebuah sistem modern harus berpartai, ya berpartai itu aja ribet. Yang berharus berpartai, tapi ainuhu gak wajib. Entah lewat partai mana itu gak wajib. Kita atas nama zaman modern itu wajib berpartai. Tapi partainya apa, itu ngelem salah sitok, itu sepihak. Wong kiai ku sing PDI alasane ya mantep. Lah anak aku ning P3 ning PKB ra hasil kiai ne saka. Lah anak PDI ora ngpati ana kiai. Jadi si KIP 3 padunya yang mayoni PDI lah repot kan nampis tuduh-tuduhan ngoten kan orang berban enak nak nuruti akal ya bener gustur wow sing oleh maksiat kia sing oleh mlebu Allah sing lawan gak tersesat atau sing semulai berga dari malah kia yang boleh maksiat karena mereka yang tahu caranya bertobat geneman kamu. Ya ngomongan ngoneku ya coba lebih ada hati benra ben rame, orang maksudnya balik ya omongan ben rame urusan mereka cara Quran anak wal hayat dunia wala ibun wala bun mok dolanan tok ya pokoknya gue rame-rame gue jadi kiai atau tenanan kok ya gue rame-rame ya nah soal ikhlas yang tengah hati sing roh pangeran tok nah sing ketok ning dunia pokoknya gue rame rame-rame. Tentunya rame-rame tuh. Ruyen wonton Hakim Gweger wables blek. Jeffrey Al-Bukhari wables blek. Saya ganti Al-Habsi sebenarnya wables. Nah ganti sopok. Modelnya muncul tenggelam. Ini urusan agama ya rakaru. Rakaru-karuan. Yang kia aja nyebut apa orang nangis. Artis nyebut apa bisa nangis. Zaman akhir gak pusing. Ungu gak. Buat ini senyata. Ungu nyanyi religius. Susah Indonesia ketika acara religius nyanyi lagu ini apa? Ungu. Padahal kiai nggih puantun sajak iku mestine luwih sakral, gak payu kok. Padha-padha ngelem apa, nek liwat artis laris. Nek liwat kiai gak lah, gak laris. Zaman akhir duco, ya samurga gresing rame. Zaman Nasidaria nyanyi nyanyi sing dilagokno gigi ku gak entuk platinum, tapi dinyanyekno gigi entuk napa? Platinum. Perdamaian. Lha gara lagu religius itu best seller ketika lewat tangane sulis cara agama pomane kiye-kiye khusyuk alatul malahi ku haram cara kiye-kiye khusyuk tapi lewat alatul malahi lagu-lagu religius dadi populer delok wong wedok ku cara kiai haram tapi lagu religius nyanyi wayu tambah religius tambah kaya sing nangis sing nyanyi kiye sepuh jenggoten gak menarik oh piye zaman akhir ajal. Hadro-hadro ini bodok-bodok rawan kukut tau lah. Umuri ya uwes. Sangka tanggal lahir tanggalin arah sedih longkas takobala wawmin aminku mah takobal ya kan. Tapi gak sing dilanya no artis-artis sering bestseller gimana? Sering penjualannya ngeluhi kuwo kuota. Ini betapa kok ngoten gue setuju lagi mergo cara Quran ngoneku lah ibun wala abun dunia ku gue rame rame. Malah niki aja tenanan ning dunya biasa. Nah, biasa. Ya kula kiai pede tangre takleti kula kanca iki. Gus dinan kiai kok pede, lha ra pede piye? Ya pede-pede ae ning dunya dolanan. Wong kula nate dinyek mbek polisi guyon. Kula nu kenal polisi bagian Reskrim Polda Semarang. Bapak, tangen-angen dunya yen badut kabeh lha piye? Aku iku polisi, Pak. Ngerti, hakim kok nak. Dikai duwe, polisi untuk sempritan untuk duwe tangan-tangan kaya duwe ya terus untuk duwe oleh ku guyu gak barbar apa tamu, artinya tangan-tangan duwe kebar-kebar pak artinya kebar pak, dosen mulang untuk duwe wong mubalak ya untuk duwe kaya duwe ya untuk duwe cuma model untuk duwe lho bito-bito ngomongnya jujur, ini orang yang ngelajaran kaya giboten pokoknya ngomongnya jujur, nanya nak duwe mbak ngenangan aku nukabeh. Mulane nak kiai sing seneng sholat, gue satu-satunya ibadah sing rantuk duwe. Mulane ngadil ulama to, sholat tu darane ibadah mahdhoh, ibadah sing murni. Gue liane iku rawan tuh duwe. Gue jadi mursid untuk gula untuk salam tembelak yo lah. Yo ora haram, haram yo. Tapi ora haram minimal dibanding untuk duwe kon juga tapi kok. Gimana toh? Tapi modelnya sama, kemudian bisa diuangkan. Iku sebab iku kula nu fanatik kampanye salat. Kok karek salat tok ibadah sing ra ono. Kaji malah nemen. KBIH debati to ora panitiane. Malah parah. Kaji malah apa? Parah. Bimbingan haji kula zaman ali 300.000 saiki mung di atas 1 juta iki. Ngono cek duwalil al-hajjil mabrur laisa lahu jazaa'un apa? Ilal jannah. Iku sing ngendikan pancen Kanjeng Nabi, tidak saya ngomong KBIH maksudnya ra iku. Al-Hajjil Mabrur dalam kurung sing lewat KBIH ku. Misalnya kita jajal bantang ini, gimana kaji Mabrur? Boten lewat jenengan lah tapi kula yakin mabrur, Mbah. Kecewa ta ora kira. Wis dualil tenanan jenenge, Mbah. Kula insyaallah tetep kaji mabrur meskipun boten lewat KPI-ane jenengan. Kecewa ta ora kira. Misale ana kiai P3 cek PKB cek PKNU dualil wong kudu anut ulama ngene-ngene. Nggih, Mbah, kula anut ulama tapi beneran boten ulama jenengan. Ulama niku lho, Mbah. Sing beda partai. Gila ta ora? Padahal dekne kampanye PKNU wong kudu anut kiai, anut ulah. Nggih mun anut, Mbah, cuma pas e mboten jenengan. Kecewa ta ora kira-kira? Lah iku jenenge donya, laipun halaun. Dolanan kabeh, ora usah mbok lebono ati. Wong kudu P3, mergo P3 partai Islam. Kula nggih mumpun, Mbah, partai Islam. Iki delalah pilihan kula PBB, Mbah. PBB partai enggak segi PBB dua alil partai Islam ulaika hisbuwong genderanya tulisannya kan hisbuwong ala inna hisbawo humul ya kula di hisbuwong bah tapi delalah buatan PBB kula milah peti kecewa tau lah makanya ini kanya-kanya yang jota kok gus KBG PKNU dalil kan anut kiai lho ke yang ngomong aku sanut kiai tepaan kiaiku PKB tepaan kiaiku peti gak anak sebenarnya nanti kiai PDI anut kiai tepaan kiaiku PDI. Saiki sanut Quran hadis kok repot senengane gawe acara deh acara deh iku menuso dadi ngomong kok anggere mbok bantah jebule gledhek wong kudu melok toriko ora melok toriko sampeyan ngoro-ngoro masar ora ono sing nuntun mpun Mbah tapi mboten melok jenengan mpun kok rekoh gadah mursid teng mriko ora lara iku menu menuso lah nek ikhlas kan gak lara oh ya wis sing penting melok ora aku ya rapo bojos nangon hahaha ada jas tenan wah jenan mursid sejati nih barat iya wah itu malah lebih gede apa nih ajaran gajaran nih malah nih wastaghfir wah lagi ditutup yang penting istighfar mereka barang apa wes kadang rawan sah salam malah nih sengaja istighfar wastaghfir wah lah jalur syur barang sirakabi Allah yang Allah inna wa sadamna wa ghafur rahim dan sengaja nyepurani rahim untuk akhya walhasilimu